أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محروم عن مشاهدة الحق تعالى تريكو كان دن اون كن سكن ننالي إن حق Ing Allah Ta'ala halemah luhur ya Allah wala yafamu hadihil asrar lan orang arti ing ikilah iki pirang-pirang rahasia wala yadhuku halan orang nanyicipiha ing hadihil asrar illa man sahibar rijal angin sapawang kangabarang yaman ing ahli ni huwa qabilat turabalan narima yaman ing tawadu ing nemah mintah ti akademim saking asor-asoring pirang-pirang dalam makanan rijal wa malam yaqadir ala hadihi lan utesa paman iku ora kawasa yakman ingatese ikilah iki hadihil asor pal yaslim salima yaslamu pal yaslam maka becik pasrah yakman lir rijali kadwe rijal Ima ramazulahu ing dalam barangkang gawe isyarah ya rijal lahu kadwe ema wa asyaru tegese gawe isyarah ya rijal lahu kadwe ema wa idha lam taral hilal fasalim lantut kala ora ningali sira ing bulan sabit maka pasrah sira li unasin ra'auhu kadwe manusia kang ningali yang nasu ing hilal bil absari kalawan pirang-pirang paningal bil absari kalawan pirang-pirang paningal urang ngaji geus apeng-apengan yang geus datang ka kutub geus datang ka pembahasan wali kutub tapi urang nama tetap ngeridit kene tetap urang masih kene ngagunakeun proposal masih kene di benak hati teh dudale duladele ka awewe ping-ping nanu putih nu susu na gede aya ganti jenu di mama hidung lain mikiran datang ka mana darajat urang indallah endahan mikiran hayang ganti mobil datang ke mana manzilah orang mungguh Allah orang maha yang kawin dei datang ke mana darajat orang indallah endahan orang demo kabupati proposal can turun ia jauh jasa jeung kahirupan wali Allah subhanahu wali Allah mah dijerohatina wa secuil dunia zuhud taraje pikeun naik ka manzilah waliullah adalah salah satu na zuhud zuhud eta harta nu aya di Allah kakawasaan nu aya di Allah kaagungan nu aya di Allah kudu leuwih ngandel batan nu aya di leungeun urang ulah nganggap ka nu aya di leungeun urang etalah leng-leng jang parantinae ka makom zuhud ngaranna urang boga sawah tapi urang teu tatagenan ka sawah ka Allah bae urang boga gaji tapi teu tatagenan ka gaji ka Allah bae urang boga toko tapi teu tatagenan ka toko ka Allah bae eta ge geus lumayan sakitu teh ulah kieu ye atuh aing mah neuk naon deui jadahar gaji aya moal jadi wali tembok kos kitu mah dah aing geus hirup teh tenang jasa di Karawang boga lima bau di Subang boga lima bau di Cianjur boga lima bau di Sepatan boga lima bau haju bararau ku kuari tatagenan ka sawah tatagenan ka gaji mendek jelema nu ngomong kieu ah sia mah santren bae hese hirup sia lantaran hese digawe teu boga ijazah tah ijazah tah anu ngaleumpangkeun hirup urang mah cak wali mah murtad cak wali jauh jasa tamat teu mikih-mikih acan tamat kos kitu mah sekolah ceng, abe boga ijazah, abe babari digawe, dahar kaya babari sia. Ulah jadi santri, nunggus-nunggus dia tatangga jadi santri, kuasar itu ngojek dia mogok melulu. Eta kos itu. Di santri mah pan mun ngojek hese, non hese nak, lamun boga sewa, awewe, pannya nama anggang, renggang, ceknya haram, haram. Atuh iraha meunang duit nah. Pan simba mah kudu nempel bae jeung urang. Kudu nempel, pan aya nu lain santri mah henteu kusim direm ge direm. Aduh empuk. Aduh Gusti Allah nagu. Tah ieu teh ya deuk naek ka tahapan wali Allah. Urang geus masantren ngalaksanakeun syariat. Alamna alam nasut ngaranna. Alam nasut teh alam loba poho. Urusanana berhubungan jeung manusia. Pikih kitabna timimiti takrib riyad fatul muin fatul wahab ikna hok al ka ditulos. Itulah jang utar atur di alam nasut. Ieu sah, ieu teu sah. Diatur ku ari ku pikih, ieu soheh, ieu batil dan lain sebagainya. Mimiti, ieu wajib, ieu sunah, ieu haram, ieu makruh, ieu mubah, ieu soheh, ieu batil, tah eta diatur di alam nasutna. Urang lamun terus bae di alam eta moal manggih ngeunah ibadah, datang ka modar moal manggih. Paling ge utar atur teu sah tabudak salatna tah. Paling ge utar atur aing teu sah salat lantaran najis. Aing teu sah itu teu sah, aing moal ngamakmum ka si itu babacaan teu beres, paling ge sekitar eta bae. Geus kuari mah jang diri urang teu sah atawa sah, jang diri batur teu sah atawa sah, sakitu bae ruang lingkup teh di alam nasut mah. Salah atuh henteu ja eta nu diinstruksikeun ku Kanjeng Nabi teh eta. Syariat ngaranna, ilmu na pikih ngaranna, alamna disebut alam nasut. Kholqi ngaranna. Isurang lamun belajar torekate aya alamul amri, aya alamul kholqi. Alamul kholqi, alamul amri. Alamul kholqi, alam nasut. Iye kos urang. Kos kieu. Ketika dek bae dek nenden duit di bank deposito isi haram, apa henteu nya haram, apa henteu aing ngadenge batur kungeunaheun jasa. Duh, boga duit 50 juta ge di daharan bunga, da lain bunga taina. Heuh, ngebungan taina pengenahan jasa teu kudu ka mamana. Ih, eta si haram, henteu haram, henteu haram, teu paling sakitu doang lah. Kayeun teuing lah, dek nabung bae, dek deposit bae. Paling ge alam teh kos kitu bae tah teh. Cik, coba urang ngalengkah tu ayeuna nama lelengkahan. Sakumaha lelengkahan anak Kanjeng Nabi. Luhur teuing, nurutan Kanjeng mah, nurutan sahabat. Asana teu kaudag nurutan sahabat mah, lantaran nurutan Sidina Abu Bakar ge hese jasa. Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali jeung para sahabat nu lain, nurutan para mujtahid. Waduh, wali Allah kabeh hese. Nurutan guru-guru urang bae tu nu kamari ieu. Ulah hese-hese ta nurutan si Asnawi Caringin ben lumantek ku urang di Zarahan teh kumaha nyana mah nyana ka masjid sub ka masjid langsung ka imah deui ti imah maca Quran maca kitab jeung santri beres ka masjid deui jatilok aya kampanye henteu aya kampanye aya ge perang ngalawan Belanda masyaallah istimewa tamuna di berbagai daerah kitu keneh nu muslim nu mukmin muslimah mukminah kafir ge loba ieu teh sabodo tamu tamu ieu nyanana mah kaluar ti masjid geus bae geus bae geus kitu insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah wah anu mere sodakoh ngabeuris ti dinya duit acak-acakan dihandap duit acak-acakan nu mere sodakoh nyana mah geus kitu ka sekapas-kapas ge alhamdulillah insyaallah alhamdulillah insyaallah bus ka kamar deui rebut duit dari lantaran loba jasa ngalambak perebut datang ke gelut nu di sasalamanan ba embung asup ka kamar nu di luar mah gelut merebut ke eta coba eta Syekh Asnawi bae geus hese jasa kurang dituturkeun lah Syekh Asnawi bae hese jasa nu mantak di Zarahan ku jelema tanda engke diharep aya tanda jelema ahli Allah jelema harayang Zarah bae geus maotna eta teh diharep bakal dibahas tanda ahli Allah jelema dibere bae hayang meta Zarah kadinya teh dibere hayang nang saha tu hayang teh pan hese nu wawuh jeung nu teu wawuh teh zarah bae tanda eta ahli al-ulah hese. Urang nyebutkeun eta wali lain, eta wali atawa lain hese, eta bae saha nu nitahan zarah ka Sultan Maulana Hasanuddin. Saha nu nitahan urang janang ke zarah ka Gunung Santri sakitu capekna ka panggihna ge jeung tukang saoh hideung deui. Saha nu ditahan? Urang ka ditu tuh ka mana di ditu teh nu di Jawa nu kaluhur teh anu naik ojek dari mana kana? Muria. Nya capek ge luhur tapi zarah bae saha nu nita. Tanda ahli Allah teh ya geus maotna hayang bae jelema sekitarna zarah. Loba jeung saeutikna tergantung derajat manehanna. Masya Allah. Aya jelema keur hirupna hebat jasa geus maotna eueuh nu zarah-zarah. Ahli Allah mah ahli Allah bae mungkin mastur ngan tetep bae teu sehebat nu sok dizarahan. Teu sehebat nu sok dizarahan. Naye mulai kurang urang ngalengkah tuh ka alam malakut. Nek ngalengkah eta tepan berarti dek ninggalkeun alam nasut. Dek ditinggalkeun sote lain teu make, eta mah geus jalan kacai. Supaya salat mah salat tapi robah pikiran. Kudu aya nu nuduhkeun atuh disebut Syekhul Mursyid, insan kamil. Teu meunang sambarangan guruna. Lantaran guru nahu kudu nu pandai nahu, guru pikih kudu nu pandai pikih, guru tasawuf ge lain jang macana tapi nu pernah ansub dina zuhud, nu pernah ansub dina qanaah, nu pernah ansub dina tawakal tu Allah, nu pernah ansub suluk kakarak urang ngaguru ka dinya. Mentek eueuh nu meujehna jadi guru mursyid de geus urang ulah neangan ilmu tarekat ulah henteu kudu. Hayu bae urang bersyariat, engke kebel-kebel datang sorangan guru nu kitu mah. Tuh, henteu kudu diberitakeun di televisi, teu kudu diberitakeun di radio, teu kudu make selembaran menerima murid thoriqoh. Diwalieun berarti kos kitu berduyun-duyun, haju daftar, dingke dibere kartu nama, haju urang nage anggap murid make kartu nama deui. Haju ka dituna di ijazahna ge make duit, ditolol meureun. Ieu mah pan urusan ruhani. Geus lain deui ijazahna ge kudu anu susumputan. Disesuaikeun jeung karakter manusia na eta guru leuwih nyaho. Guru mursyid anu geus sah jadi guru andai kata muridna aya di magrib nyanada di masyrik, muridna kacucuk kudu nyahoeun. Pan hese tadi anu kitu teh. Ieu mah guru thoriqoh teh datang ka muridna. Assalamualaikum. Wae mama. Mohon. Aya naon mama? Mama keur kasulitan. Aya naon mama? Mama ngeridit mobil. Teu kabayar. Hay guru tarekat ngeridit blonnya. Blon. Tampilingi wa guru tarekat geus seret di. Guru tarekat ngeridit teu kabayar menta ka murid. Masyaallah, teh si guru tarekat ku kitu-kitu teh. Guru tarekat mah mun aya muridna dadesekan di dunya ceng gede. Lah, ja dunya mah atuh dek ditinggal ke kula popoharan. Bagi dua bae jeung mama ka dieu. Tolol lege deui tama atuh. Tah ieu hese, ngan guru tarekat teh hese jasa. Masyaallah, kabeneran kapanggih. Beat sumpah setia untuk melaksanakan ibadah eueuh deui nu dideuleu ewal ti Gusti Allah berbagai tahapan-tahapan kuari ganti la ilaha illallah namun kamari maknana la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah pangeran nu disembah dinu aya kecuali Allah kuari ma kuari la maqsuda bihaqqin fil wujud eueuh nu dimaksud kecuali Allah. Dedeleuan sia ulah aya nu dimaksud kecuali Allah. Zikiran ta dedeleuan sia. Sok petakeun zikir. La ilaha illallah. Tojokeun ka mata, eueuh nu dimaksud ku dedeleuan mata kecuali Allah. Jeli. La ilaha illallah, eueuh nu dimaksud ku dedegean jeli kecuali Allah. Irung. La ilaha illallah. Sumut. La ilaha. Seluruh anggota, 9 anggota zikiran. Praktekeun kuari. Salat hiji, Allah. Puasa hiji, Allah. Sedekah hiji, Allah. Magahan ngaji hiji, Allah. bila perlu deuk jadi pamarentah ge jadi camat du di deuleuna Allah aya moal tah jadi bupati oh jadi bupati ge nu di deuleuna Allah hiji bae nah mulai geus kuari berangkat menuju Allah urang lempang kuari neuleun geulis eueun nu di deuleu ku aing kecuali pingping ya itu mah beat guru murudul guru nyahuan dede guru teh nyahuan seakan-akan guru negor hai dede leha si acena kamari beat dede ka Allah kan kan kuari ka pingping nah jawabnya putih turun turun turun turun turun lain lalagaan norekatnya emang kumaha ulah pake jalan kacai jadi lalap bloon jelema kuari ngaku-ngaku guru torekat, ngaku-ngaku norekat, teboga ka isin. Pedah macaan kitab Minhajul Abidin terjemahan, pedah macaan hikam terjemah, pedah macaan Ihya Ulumuddin terjemah, kadituna ngaku-ngaku guru torekat, tolol bin goblok. Perjalananana heula dikaallohkeun, leungeun dikaallohkeun, suku dikaallohkeun. Eta kakarak murid ngaranana. Kakarak murid teh hartina jelema nu ngarepkeun wusul ilallah, berangkat. Makom naon heula nu dituju. Makom naon heula 9 makom teh, makom tobat nomor kahiji. Geus nu dikunyah-kunyah teh istighfar bae. Salila encan ditayakeun ku guru eta bae makom istighfar. Astagfirullahalazim Gusti. Nah istighfaran nu mana? Anggahota. Anggahota heula. Mata kurang diistighfaran astagfirullahalazim Gusti dedeleuan abdi teh salila tadi berang atawa langsung harita bari lempang bari diuk ceuli abdi Gusti istighfaran heula irung kabeh diistighfaran lantaran kebel-kebel mah terus bae diistighfaran kuari mulai kana ruh padi teh sasaranna mah ruh ari ilmu di alam nasut mah alam pikih sasaranna zahir pakum bi zahir wala takum bi sarair. Nah kuarima alamna deuk menempuh alam malakut ninggalkeun alam nasut sasaranana adalah ruhani. Lamun encan datang ngaranna salik. Berangkat kuadi ka Allah keun we. Encan dibere ku kumaha? Dahar beuki keneh, HS beuki keneh, berupaya nyana hese jasa. Terus we berupaya kudu ku sorangan kumaha ieu supaya hampang supaya hudang peuting kumaha ieu tuh supaya salat teu berat lantaran urang berusaha hese bae lamun bisa mah geus tapi lamun teu bisa bae panggil engke ku guru baca ku sia ye ye baca ye mun hayang hudang ye baca ye nya baca baca ayatna tungtung ayat surat Kahfi teh baca baca. Coba mun hayang hudang teh urang teh geus kudu make naon dibaca bae ayat eta. Hudang sorangan. Lamun teu hudang sorangan bablas. Atuh biasa tah mogos kitu mah. Mentak ahli-ahli tarekat ahli ibadah mah sanajan saja aya nu ngahudangkeun. Hudang. Ditoel hudang. Jadi hudangnya kaget. Saha eta nu noelna? Ulah aya nyaho. Mungkin pamajikan urang. Geus hudang atuh kumaha nu ngahudangkeun. Lamun ngahudangkeun anak malaikat atuh salat, lamun ngahudangkeun anak nu digigir urang, ya tinggal numpak wae. Dan mentak Habib Rozak mah lolobana nu ngahudangkeun si eta. Atuh nu mentak reuneuh deui. Nu kumaha tuh aya da tandana reuneuh teh berarti sering. Sakitu bae eta mah. Lain syukron-syukron. Ini seta perjalanan ibadah teh ai inu ieu mah jalan umum kuari mah jalan khusus geus jalan khusus rute khusus mah kudu nu nyaho deui atuh dibere carana kuari geus melalui main batin bari zahir teu tinggale lain henteu salat sok aya nu heh deuk salat ba salat bae emang kuari wah aing geus teu salat geus datang ka Allah aing geus teu salat cak Allah geus teu kudu salat maning rante jelema kos kieu rante kugu jadi wali teh ngalobakeun salat bahkan boro-boro salat nu biasa keur leumpang ge wali mah salat keur diuk wali mah salat di luhur kareta ge wali mah salat di jero mobil ge wali mah salat ai ieu teh salat teu akur tama kos kitu penerangana salah sesat tama kos kitu geus di kareta ge wali Allah mah salat bae matak moal lobal budak deuleu mun ditanya eh tadi di kareta aya nu geulis wallahu alam jeung nu kadeuleu ku aing mah bener geulis ye wali kajajade nih mah gele ulah jauh-jauh lah ulah jauh-jauh ulama guru almarhum abah kidahlan tanjakan kidahlan tanjakan teh pantat tadi nama dalangnya nama lumadak ya nama sukuna teh kieu bae mun magahan ngaji sanajan bari keur maca takrib kieu sukun katuhu kieu tengkeng tengkeng tengkeng atuh urut dalang jadi ka bawa bae urut dalang teh ka bawa bae jadi geus kikian bae tah jeung nya nama kajeun guru mah ge asal ngadenge bae kecerek aja kikian bae. Jadi eta teh ngaranna naon kitu ngaranna otomatis. Spontanitas otomatis. Nah, kidahlan teh kebelah dieuna ngaji. Sanggeus ngaji boga guru toriko. Saha guruna Ki Husen carita, Ki Husen carita teh saha guruna Ki Asnawi Caringin. Ki Asnawi Caringin saha guruna Kiai Abdul Karim. Ki Abdul Karim saha guruna Ki Ahmad Khatib Sambas. Terus ka dituna datang ka Abdul Qadir Jailani. Tah kidahlan kumaha tah riwayatna lah ceknya nanti ieu mah endek hirup biasa bae sederhana mun aya tatanggana hajatan kemudian deuk nanggap golek atawa orkes nyana milu nyieun milu nyana teh nyieun panggung mama neuk ngabantuan ceknya nanti nyieun panggung atuh dibantuan ku mama kan bungahon atuh waktu ngetrek weng ngetrek nuboga hajat nah mama teu kudu milu henteu mama mandek milu bae aju mama atuh geus geuran beusi henteu mama ge deuk nonton jagana teh di dieu atuh pan sak nuboga imah teh daripada ditonton ku mama mah batalkeun budak orkes isin aing nyieun panggung tapi orkes dibatalkeun hebat dah sapan atuh urang mah mun ngabantuan bungaheun ieu tukang nuboga imah na ge oh bener kabeneran ieu ka jogetnya peutingnya. Ge siji, kadua kumaha tah? Lamun diondang dogeng almarhum ye, abah kula. Kidalan lamun diondang aya bupati datang bae nyana mah. Datang dihareup disadiakeun kursi hareup. Kumaha tah? Datang bae ka tempat ka forum. Nyana mah haju bae ngeluk behes. Heus bae nama. Beres di tangga doa di toel. Kumaha? Aya. Ieu cenah geus dipersi. Ngadoa. Oh ngadoa. Ngadoa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah bubar. Mun ditanya, "Aye mama tadi kumpulan rapat atau kumpulan atau tadi aya nyaritakeun?" Teu jauh mama mah hees ya. Jadi hadir mah hadir ngan hees. Urang mah dipetakeun teh di ngaji. Lain di nukos gitu di ngaji. Mun ditanya teh, "Aye tadi ngaji?" Ngaji. Nah, udah dicaritakeun, tanyakeun ka batur. Emang gulang, aing mah hees bae. Masyaallah. Hayu ditanya bae emang hees, hees. Kunaon emang aing keur latihan besing gaya bupati. Oh, hebatnya asa jelema nama. Teh eleh dalil. Tah, eta teh kos kitu tah ahli-ahli tarekat menghindarna ima jasadna wa ima batin. Kalantaran batin menghindar menta ka Gusti Allah Gusti ulah dibere ngadenge abdi eureup bes. Mata loba jasa wali Allah anu mun aya golek nyana nonton. Nonton bae kieu bae jana mata. Tapi lamun ditanya, eta keur penting lalakon naon? Teu nyaho. Ai urang mah sakilang jauh ge ngabeja akur. Wah, penting masyaallah golek wayang wah hebat jasa. Aju lalakonan naon? Waduh. Pokona mah hebat bae. Lalakonna naon? Lalakonna, lalakonna. Wah, mali caritakeun lah pokona mah. Eta kalibusada cenah eta lalakonna teh. Hebat biasa. Urang mah nyaho ka lalakonna. Wali mah nonton tapi teu nyaho. Mun ditanya biduanna sabaraha di orkes? Wallahu a'lam. Urang mah jauh ge ka nyawan 5 biduanna. Waduh, hiji mah goyangna lalat jasa. Kuari mulai ke alam tet datang asal geus datang ke pertengahan geus teh hayangkeun kana dunia geus ninggalkeun alam nasut artinya kuari ke alam malakut teh alamna malaikat utar atur nak malaikat urang teh geus datang ke alam eta geus malayang nginum malayang dahar. Kok bisa kitu teh aya babacaanana cukup di mana dahaga subhanallah. Cukup di mana-mana lapar alhamdulillah. Cukup di mana-mana capek Allahu Akbar. Mantak dipake tah rute di Mekah urang ningali geus di Mekah. Nanjak Allahu Akbar, turun Allahu Akbar. Coba ge ka Mekah ge. Di jalan tol teh nanjak Allahu Akbar. Emang urang sunah mun nanjak maca Allahu Akbar. Wiridan wali teh di mana-mana urang capek macalah Allahu Akbar. Di mana-mana digerakkeun eta asup ka dieu dibaca seger awak urang. Kok bisa kitu sih panteu gurusan awak? Ku artinya geus teu gurusan awak nu diurusan teh ruh. Lantaran ruhani nu diurusan ku urang ruh urang bisa menjelma. Plek urang bisa ngobrol jeung ruh urang sesuai jeung makom-makomna. Aya nu bisa hiji, bisa dua, bisa tilu, bisa opat. Bung Karno di Jakarta dibawa ka Digul ngobrol di Jakarta. Dan berbagai ulama-ulama di zaman harita, Habib para habaib di Tanah Abang ngobrol jeung Bung Karno. Bung Karno na keur di Digul. Kok bisa kitu sih? Yeulah, percaya teu percaya kitulah perjalananna. Ku hari geus datang ka alam malakut. Duh, nampe ka dinya. Tak. Datang ka hakikat, urang mulai berangkat melalui jalan ka alam lahut. Alam serba hakikat tamba di dinya. Geus jaho jasa kana hakikat kos Kanjeng Nabi Isa tadi atau Kanjeng Nabi urang. Ieu diciptakeun kieu hakikat anu, ieu kieu hakikat anu, ieu kieu hakikat anu. Geus teropong kana hiji materi, hiji benda dan lain sebagainya. Nyaho kana hakikatna ngan teu meunang bebeja. Sasar mun meunang bebeja. Nah, geus datang ku ari ka dinya, deuk percaya atau henteu. Nu mantak ceuk kamari. Lamun jelema wa malam yadzuk haja. Can datang ka nyicipan ka dinya. Walam yasadhu can pernah pahua amal basirah. Mut mata hatena buta. Teu datang ka dinya buta mata hate kos urang. Urang buta mata hate, anda buta mata hate mahrumun an musyahadatil haq. Urang teh kahalangan tina neuleuh ka Allah. Neuleuh laut, laut bae nu kadeuleuh. Neuleuh gunung, gunung bae nu kadeuleuh. Neuleuh jelema, jelema bae nu kadeuleuhna. Kadele Allahna lantaran can pernah ku urang dititi ka ditu can pernah diambah ku urang teh sebab urang can solo. Nah nu kadele teh eta bae paling geh urang kebesaran Allah geh lisan doang maha besar Allah kaya Allah lisan doang teu datang ka hate lantaran teu karasa. Beda lirikanana jelema nu geus datang ka dinya mah, beda dengena jelema nu geus datang ka dinya mah. Na ye mahrumun an musyahadatil haq wala ya pamu hadhil asrar teu paham kana ieu rahasia-rahasia wala yuquha moal bisa nyicipan ka dinya illa man sahibar rijal kecuali jelema nu babarengan heura jeung ahlina. Moal datang urang teh kudu ngabarengan guru bae, guru salat milu, guru kamana milu. Naon sebabna? Lantaran ieu tingkah guru teh bakal jadi ilmu ka murid. Engke ge satu ketika aya kaanehan nuturkeun guru teh nuturkeun guru aya kaanehan pasti bae. Satu ketika urang aneh jika kana kitu, jih kok kitu, jih kok kitu. Sehari-harina mah biasa bae jadahar, sehari-harina mah biasa bae ja salat teh kos kitu, ngobrol aja biasa. Satu ketika der urang berangkat timimiti berangkat teu hees. Haju daharna saeutik, peutingna teu hees deui. Begitu ku urang diteliti jati lupet tilu peuting guru urang teu hees aing mah molor bae kakara oh jaeuhnya apa iya apa henteu apa iya apa henteu terserah. Satu ketika aya bae kaistimewaan anu timbul anu tembong nu urang teh kok nyana teh berangkat teh anu peuting teh hees ngobrol jeung si anu saksi lah aya isukna berangkat deui isuk peutingna teh hees deui isuk kudu teh hees deui jih jaeuhnya ke kumaha ieu. Apakah nyana makan ekstasi? Tah, eta teh gaya. Urang tanda tanya sorangan. Ja, ieu aya naon ieu? Aya naon ieu? Engke ge satu ketika nuturkeun guru torikoma aya bae. Aya bae, sangkilang ku nyana ditutupan, nyana teh embung berusaha, berusaha supaya embung kadeuleuh ka emosian monesanana tetep bae, bakal katembong bae. Ai urang mah ieu nugu guru kacisoka. kakarek wiridan saminggu bae ge kusia tojos ge tojos kusia ku jarum datang keluar getih bae ge jago eta teh kakarek puasa saminggu bae ge si tembong-tembong ria tate metak di tembong-tembong golok ta kusia berih aing aing geus 40 pae ngeum dicai di hajar PI aing ngeum na ge tah sok kusia ta eta teh anu kos kitu mah ngaranna ilmu dugala geus ditembong-tembong nu kos kitu mah kadi air keras urang sih suka makan kitu cekal ku nyana pake si banget tuh sieun sia ka aing air keras tuh ku aing mah di kitu-kitu pake wudu ku aing mah pake dikabengetkeun coba Kiai Haji Hamid coba coba itu kan si sok katanya karena itu bloon nah, karena bisa air keras bagi gue bukan lah yang pelet yang naon kaji sok katanya lu matak pelor sampai dah beak diborong Masya Allah mawa orang kan itu pelor 11 hakan dahar yang cowok ambon lek atau yang susu ngebeten sia ulah kencang tadi ngebeten nah kuna atau besi dihandap keluar Masya Allah lain gitu justru di tembong-tembong ilmu karomah membung ketika kanya hoan teh ceri gusti kunaon di tembong ke cukup gusti baiklah atuh geus ulah di tembong-tembong ceri kuali mamun ka tembong karomah da ceri ai urang mah lain oh nya atuh aing teh ya tuh bau ka aing jadi lamun wali mah dikieukeun teh lah ya kos kitu bae da mah beuki dahar bungaheun yah jokos gitu bae teu meja salat da ge bungaheun. Lah, siang ngawali-wali ngahebat-hebat jauh ka istimewan bungaheun berarti teu ka tembong. Ketika digorengkeun ku batur bungaheun wali. Urang mah mun digorengkeun ku batur, je cekna mah aing teu belajar silat bareng. Haju bae gugulung. Emang si endek naon? Atuh teu hareudang bae mah. Masyaallah. Nah, ye ku hari berangkat teh. Ku hari boga rasa lantaran babarengan jeung Rijal ulah waka nyaritakeun bareng baheula bareng ngaji nu mentak aya halqoh aya riungan per minggu mungkin per Jumat biasana mah Jumat bada Jumat bada asar eta teh dilakukeun halqoh riungan bari ngaji atawa zikir atawa malam Jumat atawa per minggu sakali ngaji tuturkeun baheulanan atawa per bulan sakali tuturkeun baheulanan engke bakalna lain ka diri urang nuturkeun baheula nuturkeun teh nuturkeun kitu bae nuturkeun lempang nuturkeun salat nuturkeun engke ge aya turun ilmu emang ka Kanjeng Nabi Khidir mun datang ka urang Kanjeng Nabi Khidir emang ngawurukan atuh henteu datang sasalaman ilmu datang sorangan pindah sorangan ilmu teh jatuh aing pak urusan rohani mah henteu kudu be huruf jari si majur guru jara menjaga sori sajumlah jumlah tau kana ualipu eta mah Haji Hamid walipu kalimah pun berantem mah kuro palwanto pandon pain usmun anak be huruf jari si mah tau kana ualipu isuk bae mah kula wali pu bae abdi waduh atuh geus bae kumaha nya bae eta mah tak eta teh ilmu urang mah kos kitu disorogankeun aya ilmu batin malah sasalaman tek kok jadi leuleus hate hayang salat bae kos urang sasalaman jeung awe tek aduh hengen hayangin surat aing tidak usah bicara mata bicara sendiri masyaallah kedipan eta bermakna. Wih, lain sambarangan. Begitu ngedip, muhijir rada gede. Arauf! Tak kudu ngomong. Asyarat ditarpil ini hifatah liha. Waduh, sarwiti, yusarah. Maka tungtung mata lantaran sieuneun ka bapana. Maling-maling ti bapana padahalnya namain mata. Jeung aing jatuh jaya di dituna tuh. Ku ngaji imriti geges benang sama kos gitu mah. Tuh komo iya kan Kanjeng Nabi Khidir emang datang ngawurukan ka orang iya baca lain sasalaman tek meluk beres pulangnya nak leketai hati urang ka Abuya Dimyati Cidahu terus milu berjamaah maghrib ngelekeun sholat ngeleketai balik dirinya ngeleketai nyana matas maghrib sholat awabin 20 aing menonton bola malulu beak tipi ku aing jualan bae ganti nu gede lah ku ari geus lalakon ninggalkeun alam nasut masuk alam malakut didinya geus lain deui rarasan geus boga rasa nikmat bakal hudang ti peuting teh ngeunaheun eueuh tiris ka jeung kukume ngeunaheun Naon sebabna? Aitiris mah hubunganna jeung jasad, lapar mah hubunganna jeung jasad, dahaga hubunganna jeung jasad, panas hubunganna jeung jasad, sedengkeun kuari geus teu diurusan jasad, ngurusanna ruhani. Pindah alam kuari, panas bake jas bae nya nama. Teu masalah, teu karasa. Atawa emang boga nangan jas-jas doang meureun. Pokona kanyawan bae ku ahlina mah kanyawan, tek tek tek. Sebab naon? Beda engke lengkah-lengkahna. Geus layari pul wali lal wali beneran. Naon sebab geus ngalengkahna geus lain deui. Lirikanana. Sanajan nya ngaku-ngaku jadi wali mantap kamari aya Habib, saya ini guru tarikoh. Tah ditinggalkeun ku aing. Teh ngadenge aing. Gas, kana kitu bari duit teh balik. Kunaon teh Habib tinggal Habib, mainnya guru tarikoh ngomong. Bugu nutupan, geus kitu mah kurang ditanya ge. Mungkin anu-anu enggak saya mah tawadu. Tah ieu di dieu teh nek nuluykeun tawaduna. Jadi la yadzukuha ila man sahibar rijal wa qabilat turab. Wallahu a'lam bissawab.